إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Jumat, tanggal 4 Rabiul Awal 1433 Hijriah, kita duduk bersama untuk mengkaji atau menerjemahkan terjemah khutbah yang kita dengar tadi. Ayuhal muslimun, kaum muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ittaqullaha taala fi sirri wal alam. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala di baik di dalam keramaian ataupun kesunyian. Ittaquhu haqqa taqwa. Bertakwalah kepadanya dengan sebenar-benar takwa. Tafuzu wa tas'adu wa tuflihu. Maka kita semua akan mendapatkan kebahagiaan, kenikmatan dan keberuntungan fi dunia wal akhirah. Di dunia dan di akhirat. Ayuhal muslimun, kaum muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi tabiat manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah dan penuh dengan dosa. Ini tabiat manusia. Makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah dan penuh dengan dosa. Tidak ada yang bisa mengaku dari kita semua, saya, bapak, dan seluruh manusia, tidak ada yang bisa mengaku dia yang paling sedikit dosanya atau saya tidak berdosa. Karena baik Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan jenis manusia. Makhluk yang berjenis manusia adalah makhluk yang sangat banyak kesalahan dan dosanya. Kita tidak seperti malaikat yang mempunyai dua sifat, la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru. Para malaikat tidak pernah bermaksiat atas apa yang telah diperintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan perintah yang telah diperintahkan untuk mereka. Akan tetapi manusia kebalikannya. Manusia selalu bermaksiat atas apa yang telah diperintahkan kepada mereka dan selalu tidak mentaati perintah yang diperintahkan kepada mereka. Contoh, Allah Allah Subhanahu wa taala menegaskan sifat-sifat buruk manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana ladzalumun kafar." Jika kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan bisa menghitungnya. Sesungguhnya manusia adalah jenis makhluk yang sangat lalim, sangat sering berbuat zalim, dan sangat kufur, sangat tidak selalu berterima kasih atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagian jenis manusia atau sifat dari jenis manusia yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yang dengannya akhirnya dia banyak melakukan dosa. Sifat yang lain Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Innal insana khuliqa halu'an. Idza massahu syarru jazua wa idza massahu alkhairu manua." Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan halu. Halu'a artinya tergesa-gesa. Dia selalu inginnya cepat-cepat. Gerusah-gerusuh. Idza massahu alkhairu manua. Jika dia mendapatkan kebaikan, paling makhluk yang paling tidak suka bagi-bagi itu manusia. Wa idza massahu syarru jazua. Jika dia mendapatkan keburukan, dia paling banyak merengek. Paling banyak tidak setuju dengan takdir dan tidak puas dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu manusia. Dari sifat-sifat buruk inilah akhirnya dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dan yang lainnya, "Kullu bani Adam khata." Setiap anak keturunan Adam adalah orang yang selalu melakukan kesalahan. Orang-orang yang selalu melakukan kesalahan. "Wa khairul khata'in at-tawwabun." Dan sebaik-baik orang-orang yang selalu melakukan kesalahan adalah orang yang bertaubat. Nah, inilah ayyuhal muslim, kaum muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah inti dari khutbah Jumat pada Jumat kali ini. Karena kita manusia dari mulai semenjak kita baligh, berakal, dicatat dosa-dosa kita sangat banyak sampai detik ini. Maka kita di dalam syariat Islam ada sebuah syariat untuk menghapuskan dosa-dosa tersebut. Mungkin di syariat agama lain menghapuskan dosa berbagai macam cara. Lah, kita di dalam agama Islam ada syariat juga untuk menghapuskan dosa yang disebut dengan syariat bertaubat. Para ikhwah kaum muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bertaubat adalah kewajiban yang harus selalu dilakukan oleh setiap muslim. Tidak boleh dia tunda-tunda. Dan hukumnya wajibun 'alal faur. Hukum bertaubat adalah wajib dan disegerakan. Tidak boleh menunda-nunda taubat. Kenapa? Sebelum saya jawab kenapanya, saya tegaskan sekali lagi, bertaubat adalah merupakan kewajiban atas setiap muslim yang sudah baligh dan berakal. Dan kewajiban ini harus disegerakan. Dan bertaubat ini baik dari dosa besar atau dari dosa kecil. Kenapa orang yang bertaubat wajib hukumnya dan disegerakan bertaubat, tidak boleh menunda-nunda? Saya beri contoh gampangnya. Habis Jumat tadi dia mencuri, nanti taubatnya minggu depan. saya enggak mau nyuri lagi. Kan masih ada waktu antara Jumat dengan Jumat yang akan datang satu minggu. Berarti dia mau taubatnya nanti Jumat depan. Saya beri contoh yang lebih parah dari itu. Orang yang suka meninggalkan sholat, sholatnya bolong-bolong. Ngaku muslim tapi sholatnya bolong-bolong. Ya, Senin, Kamis gitu sholatnya. Ini dia mau bertobat, ntar bulan depan. Memang dulu ketika di Indonesia tidak pernah meninggalkan sholat. Ketika di sini, giliran kerja, baik di perumahan ataupun di perusahaan, sering meninggalkan sholat. Ketagihan, jadi kecanduan. Dia tahu itu salah. Akhirnya dia ingin bertobat. Bertobatnya kapan? Nanti, bulan depan. Ini tidak boleh. Kenapa? Kalau ingin bertobat cepat. Apa sebabnya? Kenapa taubat harus disegerakan? Karena yang namanya kematian tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman di ayat yang terakhir, "Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut." Tidak ada makhluk yang bernyawa mengetahui apa yang akan dia perbuat besok hari. Dan tidak ada makhluk yang bernyawa mengetahui di manakah dia akan meninggal. Semuanya ilmunya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus bertaubat sebelum meninggal, karena ketika dicabut nyawa kita, nanti saya akan jelaskan lebih dalam lagi, taubat kita enggak akan diterima. Oleh sebab itulah pernyataan pertama tadi yang kita sebutkan, taubat wajib atas setiap muslim. Dan kewajiban ini harus disegerakan, tidak boleh ditunda-tunda. Dan bertaubat atas seluruh dosa besar ataupun kecilnya. Orang yang bertaubat berarti dia mendapatkan keberuntungan. Ini keutamaan orang yang bertaubat. Yang pertama, orang yang bertaubat berarti dia mendapatkan keberuntungan. Coba perhatikan surat An-Nur ayat 31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Bertaubatlah kalian beriman agar kalian beruntung. Maksud daripada ayat ini adalah jika Anda ingin keberuntungan, taubat. Maksud daripada ayat ini adalah tidak ada keberuntungan kecuali dengan taubat. Jika Anda ingin keberuntungan, taubatlah kepada Allah. Tidak ada keberuntungan yang Anda akan dapat di dunia ataupun di akhirat kecuali dengan taubat. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa taubat tidak boleh lepas dari seorang hamba. Kenapa? Jawabannya sudah kita ketahui, karena jenis manusia, saya, Anda dan Bapak seluruhnya, seluruh manusia adalah jenis makhluk yang tidak lepas dari dosa. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan taubat bukan hanya kepada orang beriman, kepada seluruh manusia. Coba perhatikan surat At-Tahrim ayat 8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas tubu ilallahi jami'an." Saya ulangi, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Dalam ayat yang lain, "Ya ayyuhan nas tubu ilallahi jami'an." Wahai manusia, wahai kaum beriman, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar taubat. "Asa rabbukum ayukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar." Ini keutamaan taubat yang kedua, menghapuskan dosa. dan sudah kita kenal di awal tadi bahwasanya kita, saya, bapak dan seluruh manusia tidak lepas dari dosa. Dengan taubat dihapuskan dosa. Bukan hanya itu saja, wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan Allah akan memasukkan kalian kepada surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi Allah Subhanahu wa taala mengumumkan taubat kepada seluruh manusia. Ya ayuhan nas tubu ilallah. Wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah. Kenapa? Karena kadang orang dari kafir dia bisa bertaubat masuk ke dalam keimanan. Orang dari perbuatan bid'ah dia bisa bertaubat masuk di dalam kesunahan. Orang dari perbuatan kesyirikan, kemunafikan masuk, bertaubat dia kepada Allah Subhanahu wa taala masuk kepada tauhid dan di dalam ajaran sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, satu hal yang patut kita harus tekankan di dalam hati kita ketika kita sudah menyadari pentingnya bertaubat, bahwasanya Allah pasti akan menerima taubatnya seorang hamba yang benar-benar bertaubat. Ini pemikiran seperti ini atau dasar pikiran seperti ini harus ada di setiap pikiran kita sebagai seorang muslim. Kenapa? Karena kita tidak, agar kita tidak asal-asalan dalam bertaubat kita. Ah, nyoba-nyoba taubat, ah mungkin Allah mau nerima taubat saya. Gak boleh. Ketika seorang muslim mau bertaubat dengan sebenar-benar taubat, maka dia harus ada di dalam pikirannya bahwasanya Allah pasti menerima taubat orang yang benar-benar bertaubat kepadanya. Coba perhatikan surat Thaha ayat 82. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan tsumma tada." Subhanallah. Ini ayat luar biasa, Pak. Ya. Akibat dia hanya bertaubat, dia mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa inni laghaffarun liman taba." Sungguh aku, di sini Allah Subhanahu wa taala pakai kata-kata sungguh. Inni, nun di situ nun taukid, nun penekanan. Sesungguhnya aku benar-benar. La, la juga merupakan lam taukid, lam yang menunjukkan kepada penekanan. Aku benar-benar sangat mengampuni dosa. Bagi siapa? Liman taba, bagi yang bertaubat. Bukan bagi yang nunda-nunda taubatnya, bagi yang bertaubat. Kemudian setelah itu, setelah dia mendapatkan ampunan, anugerah kedua dia akan ditunjuki pada keimanan. Wa amana, setelah dia beriman dia akan ditunjuki kepada amal saleh, karena iman tidak akan bermanfaat tanpa amal saleh. Wa amila salihan, kemudian yang keempat, tsummahtada, dia akan diberikan petunjuk. Asal muasal daripada pengampunan dosa, menjadi orang beriman, suka beramal soleh, mendapatkan petunjuk, semuanya ini didapatkan dengan cara dia mengumpulkan dari sebuah pekerjaan. Apa itu namanya? Taubat. Makanya para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai bertaubat terlambat. Di awal tadi sudah dijelaskan oleh khatib bahwasanya taubat itu alal faur, harus disegerakan. Bukan taubat namanya ketika sudah nafas di tenggorokan. Bukan taubat namanya ketika Fir'aun sudah tenggelam nyata-nyata dia tidak bisa keluar lagi dari laut, baru dia bertaubat. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala kata kepada Firaun, "Al ana wa qad asaita qablu." Sekarang kamu Firaun mau bertaubat? Dulu ente maksiat. Tidak taubat namanya kalau seandainya matahari sudah terbit dari barat. Tidak akan taubat namanya kalau seandainya sudah nafas di tenggorokan menunjukkan dia dalam keadaan sakaratul maut. Coba perhatikan ayat-ayat yang akan saya sebutkan sekarang, surah An-Nisa ayat 17-18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin tsumma yatubuna min qarib." فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. Sesungguhnya taubat yang sebenar-benarnya taubat itu adalah orang-orang yang melakukan satu dosa, kemudian dia bertobat dalam waktu dekat. Mereka lah orang-orang yang diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengakhiri ayatnya, Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Kenapa Allah akhiri ayat taubat ini dengan Allah Maha mengetahui dan Allah Maha bijaksana? Artinya Allah Maha mengetahui siapa yang mengerjakan perbuatan dosa karena mungkin setannya sangat kuat, godaannya sangat besar. Wajar manusia kalau seandainya dia dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang, ya, dari bawah dia digempur oleh komplotan iblis dan para setan, akhirnya dia berbuat maksiat. Kemudian Allah mengetahui setelah dia buat maksiat tersebut dia ingin bertaubat. Allah mengetahui, makanya Allah akhiri ayatnya aliman hakima, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Artinya Allah Maha mengetahui siapa yang bertaubat dari dekat atas dosa-dosanya atau siapa yang mengundur-mundur taubatnya. Dan Allah Maha bijaksana, tidak akan Allah menerima taubat orang yang mengundur-mundur dosanya, mengundur-mundur taubatnya sampai dia mau meninggal. Kemudian di ayat yang ke-18 Allah mengatakan, ini bukan taubat kata Allah. Walaisatit taubah lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtul an walalladzina yamutuna wa hum kuffar. Bukan taubat orang yang apabila mereka mengerjakan kesalahan banyak sampai mereka ulur-ulur taubat itu. Dan saya beri satu kunci, Pak, agar kita mudah bertaubat, Pak. Ingat mati. Memperbanyak mengingat mati. Misalkan kita lagi sholat tadi, ya Allah indah sekali kalau seandainya dicabut nyawanya oleh Allah. Bukan kita bercita-cita, tetapi kita berpikir kalau seandainya dicabut nyawanya ketika sholat, dicabut nyawanya ketika duduk di majelis ilmu, di masjid lagi baca Al-Quran, dicabut nyawanya ketika kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, subhanallah. Bukan taubat kata Allah Subhanahu wa taala orang yang mengerjakan maksiat banyak, kesalahan begitu banyak sampai dia undur-undur taubatnya, sampai jika datang sakaratul maut, malaikat maut ada di hadapan dia, baru dia bertaubat. Ini tuh betul an. Sekarang aku bertaubat ya Allah. Itu bukan taubat namanya. Begitu juga orang-orang yang meninggal dalam keadaan kafir, mereka tidak bertaubat. Makanya Fir'aun tidak diterima taubatnya. Kenapa? Karena dia meninggal dalam keadaan mau, dia bertaubat dalam keadaan mau meninggal. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Imam Tirmidzi, "Tuqbalu taubatul 'abdi ma lam yughargir." Akan diterima taubatnya seorang hamba selama tidak nafasnya ditenggorokan. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala sembahan kita itu maha luas rahmatnya. Cuma manusia aja kadang-kadang kurang ajar. Manusia yang tidak tahu diri, sudah dikasih rahmat begitu luas tetapi tidak mau bertaubat. Coba perhatikan hadis riwayat Muslim ini. kata Allah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musiun nahar. Allah Subhanahu wa taala merentangkan tangannya pada waktu malam agar apa? Orang-orang yang berbuat dosa pada waktu siang bertobat di malam hari. Dan Allah merentangkan tangannya pada waktu malam hari, pada waktu siang hari, agar apa? Orang-orang yang berbuat dosa pada malam hari, orang lagi enak-enak tidur, matanya jelalatan kesana kemari, orang lagi enak-enak tidur, bibirnya diciumkan kesana kemari, orang lagi enak-enak tidur, kemaluannya ditempatkan tanpa ada yang halal. Ini Allah Subhanahu wa taala merentangkan tangannya pada waktu siang hari agar orang-orang yang berbuat dosa pada waktu malam hari bertobat pada waktu siang harinya. Kurang apa lagi Allah Subhanahu wa taala? Kurang apa lagi yang kita sembah sekarang ini? Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebuah hadis qudsi, "Inna rahmati sabaqat ghadabi." Sesungguhnya rahmatku itu lebih mendahului daripada murkaku, kata Allah. Cuma manusianya yang kurang ajar. Kita ini yang kurang ajar pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sudah kasih apapun yang kita inginkan, masih maksiat. Maksiat pun masih dibentangkan tangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo, siapa yang mau bertobat? Enggak mau taubat juga. Subhanallah. Makanya di akhir hadis Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah deadline, batasan. Karena tidak mungkin enggak ada batas. Kalau enggak ada batas itu namanya Allah berbuat abas, sia-sia bagi manusia. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqnas samawati wal ardha wa ma bainahuma batila." Kami tidak ciptakan langit dan bumi dan seisinya ini dalam keadaan sia-sia. Pasti ada sebuah permintaan pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di akhir hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musiul lail hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha." Artinya, dan Allah Subhanahu wa taala merentangkan tangannya pada waktu siang hari agar orang-orang yang berbuat dosa pada waktu malam hari dia bertaubat kepada Allah sampai matahari terbit dari baratnya. Itu batasannya. Taubat enggak akan diterima ketika sudah dibangkitkan hari kiamat. Taubat tidak akan diterima ketika mau dicabut nyawa seorang manusia. Apa bedanya, Ustaz? Kenapa yang di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya taubat tidak akan diterima ketika nafas di tenggorokan? Yang di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan taubat tidak akan diterima ketika matahari terbit dari barat. Padahal ini kan kematian, ini kan hari kiamat. Maka jawabannya, man mata qamat qiyamatuhu, siapa yang meninggal mulai saat itulah kiamat. Siapa yang meninggal mulai saat itu kiamatnya? Tidak bisa lagi sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, berdoa. Sudah meninggal. Yang ada cuma, ngapain kamu? Matamu gunakan untuk apa? Telingamu gunakan untuk apa? Kepalamu gunakan untuk apa? Sujudmu kemana? Ilmumu kamu gunakan untuk apa? Hartamu dapat dari mana? Digunakan kemana? Yang ada cuma pertanggungjawaban kalau sudah meninggalnya manusia. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, taubat berarti tanda keimanan. Orang yang bertaubat berarti tanda keimanan. Berarti salah satu tanda yang menunjukkan orang tersebut lemah imannya, mukmin ini lemah imannya, dia beriman tapi lemah imannya kalau dia malas bertaubat. Kenapa? Karena beberapa kali ayat Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa Allah memanggil orang-orang yang beriman untuk bertaubat, berarti di sana ada keterkaitan antara iman dengan taubat. Tanda iman bertaubat. Tanda taubat adalah beriman. Coba perhatikan dalam surat Tahrim, Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat 8, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi jami'an." Tubu ilallahi taubatan nasuhan. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Yang disebut dengan taubat nasuhan. Dalam ayat yang lain, surah An-Nur ayat 31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Bertaubatlah kalian seluruhnya kepada Allah, wahai kaum beriman. Ada keterkaitan antara iman dengan taubat. Menunjukkan sekali lagi, perhatikan nih baik-baik, bahwasanya ada keterkaitan antara iman dengan taubat. Tanda orang yang beriman adalah selalu bertaubat. Tanda orang yang lemah, daun imannya adalah orang yang malas bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk tertipunya manusia dari keadaan yang dihadapi di dunia adalah, dan ini sering kita dapatkan, ketika kita melakukan sebuah perbuatan dosa dan belum bertobat, ternyata Allah malah memberikan nikmat, harta, kekayaan, anugerah, hadiah yang lebih besar daripada sebelumnya, padahal baru bermaksiat. Betul apa tidak? Sering gak merasakan ini? Sering kita berbuat maksiat, sering kita sombong kepada Allah dengan mengerjakan maksiat, ternyata itu belum bertobat kita dari maksiat tersebut. Ternyata apa yang Allah perlakukan kepada kita, yang Allah perlakukan kepada kita adalah Allah memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak, padahal kita belum bermaksiat, belum bertobat kepadanya. Nah, disinilah letaknya tertipunya manusia. Seakan-akan dosa yang dia pernah lakukan tersebut tidak ada apa-apanya. Buktinya sekarang saya dapat nikmat. Buktinya sekarang saya mendapatkan anugerah lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, berarti kemarin-kemarin itu ya kesalahan sedikit ajalah. Padahal perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ternyata adalah tipu daya syaitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini harus menjadi keyakinan kita baik-baik, "Man ya'mal su'an yujza bihi." Barang siapa yang mengerjakan keburukan pasti akan mendapatkan balasannya. Siapa yang mengerjakan keburukan, dosa, maksiat, pasti akan mendapatkan balasannya. Itu pasti. Karena firman Allah Subhanahu wa taala, cuma kapan balasannya itu kita belum tahu. Maka jangan tertipu ketika kita melakukan perbuatan dosa dan maksiat, kemudian setelah itu kita mendapatkan dan kita tidak mau bertobat, atau kita mengundur-mundur taubat, setelah itu baru kita langsung mendapatkan nikmat anugerah yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dosa yang kita kerjakan tersebut kita anggap remeh, kita tidak bertobat darinya. Coba perhatikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina taqau idza massahum ta'ifun minasyaitan tadzakkaru fa idzahum mubsirun." Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, jika mereka diganggu oleh syaitan, mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu mereka mengetahui, oh ternyata aku melakukan perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh dari kita setelah mendengar penjelasan taubat ini ingin benar-benar bertaubat sesuai dengan apa yang diperintahkan dalam agama Islam. Maka para ulama rahimahumullah mereka menyebutkan beberapa syarat di dalam bertaubat. Yang pertama, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Arti ikhlas di dalam bertaubat adalah taubatnya tersebut tidak ingin dilihat kecuali oleh Allah dan tidak ingin diberikan pujian sanjungan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berdasarkan surah An-Nisa ayat 146. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubullah wa atasamu billahi wa akhlasu dinahum lillah fa ulaika ma'al mu'minin." Illal ladzina tabu, kecuali orang-orang yang bertaubat, wa aslahu wa atasamu billah, dan mengadakan perbaikan dan berpegang kepada Allah dan mengikhlaskan dinahum lillah, agama mereka hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka merekalah orang-orang yang beriman. Dari ayat ini para ulama mengambil pendapat bahwasanya orang yang bertaubat harus ikhlas karena Allah, tidak ingin mendapatkan apa-apa dari taubatnya kecuali dari Allah, tidak ingin dilihat oleh siapa-siapa dari taubatnya kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syarat dari bertaubat adalah melepaskan maksiat yang dia kerjakan tersebut. Namanya orang bertaubat, dia harus melepaskan maksiat. Kalau seandainya ada orang yang bertaubat tetapi masih mengerjakan maksiat, maka ini bukan bertaubat namanya. Seperti misalkan orang yang melakukan perbuatan dosa, misalkan wanita pekerja seks komersial, dia ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia tidak melepaskan pekerjaannya tersebut, ini menandakan bahwasanya taubatnya bukan sebenar-benar taubat. Kemudian yang ketiga, mengakui akan dosa yang dia lakukan dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui akan dosa yang dia lakukan dengan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, menyesal atas dosa yang dia lakukan tersebut. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, an-nadam taubatun. Rasa menyesal itu taubat. Rasa menyesal itu adalah apa? Taubat. Mungkin dulu pernah melakukan perbuatan riba, mungkin dulu pernah ngutangin, ngambil keuntungan, mungkin dulu pernah main judi, atau sampai sekarang mungkin dulu meninggalkan sholat, mungkin dulu sering main wanita, atau baru mulai sekarang, ya. Nah, ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka menyesallah atas apa yang telah kita lakukan dari perbuatan dosa tersebut. Kemudian yang kelima, yaitu bertekad kuat untuk tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut. Yang keenam, mengembalikan hak orang lain yang ada pada diri kita dari perbuatan-perbuatan lalim yang pernah kita kerjakan kepada orang lain. Kita pernah nyuri, kita pernah menggunjing orang, menurunkan harkat martabat orang lain, maka minta halal sebelum hari kiamat yang ada hanya dosa dan pahala. Hadis riwayat Imam Bukhari, ini sering sekali saya sebutkan dan juga ini pelajaran berarti bagi saya pribadi khususnya. Saya sering mengatakan, terutama kemarin ketika umrohan, ya, saya sering mengatakan bahwasanya jangan pernah ada hubungan dengan orang lain, bermasalah dengan orang lain yang kira-kira kita sulit ketemu setelah itu. Jangan pernah melakukan kelaliman kepada orang lain yang kira-kira kita tidak akan bisa minta maaf kepadanya dalam waktu dekat, minta halal kepadanya dalam waktu dekat. Karena kalau sulit ketemu, yang ada nanti di akhirat cuma dosa dan pahala. Kalau benar mendapatkan pahala, kalau salah mendapatkan dosa, enggak ada minta-minta maaf, Pak. Ingat baik-baik tuh. Di akhirat enggak ada namanya minta maaf. Maafkan saya ya. Misalkan si fulan telah mengambil harta orang lain. Dia si fulan ini akan minta maaf kepada orang lain di hadapan Allah? Enggak akan. enggak akan itu terjadi. Makanya para ulama mempunyai kaidah hukukul adamiyin yaumal qiyamah mabniyatun ala musyahah, hak-hak antar manusia pada hari kiamat dibangun di atas saling meminta, mana hak saya, ini hak kamu. Yang benar dapat pahala, yang salah dapat dosa. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari 14 abad yang lalu beliau sudah mengingatkan. Hadis riwayat Bukhari, man kanat indahu madlamatun li ahadin min irdin aw syai'in falyatahallal minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirham. Barang siapa yang memiliki kelaliman kepada seseorang, baik berupa kehormatan ataupun sesuatu apapun, maka minta halallah darinya sekarang sebelum tidak ada emas dan perak. Kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggambarkan sebelum tidak adanya emas dan perak? Karena yang ada di akhirat mana pahala, mana dosa. Yang benar mendapatkan pahala, yang salah mendapatkan dosa. Coba perhatikan lanjutan dari hadis tadi, in kana lahu amalun salih ukhidha minhu biqadri madlamatihi. Jika dia mempunyai amal saleh, akan diambil amal saleh tersebut sesuai dengan kelaliman yang dia kerjakan. Kalau dia punya amal saleh, kalau enggak punya, wa illam takun lahu hasanatun ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila alaih. Kalau dia enggak punya kebaikan-kebaikan, apa yang akan terjadi? Orang-orang yang dia lalimi, kalau satu orang, ya, kalau banyak yang dia lalimi, ngomongin, ngelecehin orang Indonesia. Orang Indonesia sekarang jumlahnya berapa? 250 juta. Minta pahala ke kita. Lah di dunia dia lepai ibadahnya. Sholat paling sab terakhir, datangnya ketika imam mau salam. Itu juga kalau dia mau. Ya. Kalau enggak punya pahala nanti di akhirat apa? Itu orang-orang yang pernah dia lalimi, dia zalimi, akan diambil dosa-dosa mereka dan ditumpukan kepada dia dan dimasukkan ke dalam neraka. Berat ya akhi. Makanya kalau seandainya kita ingin bertaubat dengan sebenar-benar taubat, kembalikan hak orang lain kepada kita. Cuma di sini permasalahan apakah ketika kita meminta halal dari orang yang pernah kita lalimi tersebut harus terang-terangan, seperti misalkan saya pernah gunjing ente, maafkan ya, permasalahannya seperti ini, seperti ini. Maka kiranya kalau seandainya orang tersebut malah akan marah, malah menimbulkan keburukan bagi kita, maka minta maaf secara umum itu sudah mencukupi. Mas, mohon maaf ya, semua dosa saya atas mas. Cukup itu sudah. Ya, cukup sudah. Dosa apa nih? Pokoknya semua dosa nih. Ya, cukup sudah. Kemudian syarat yang ketujuh yang terakhir adalah taubat tersebut diterbitkan ketika waktu diterima. Kalau penerbitan taubatnya pada waktu yang tidak diterima, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu? Satu, ketika nafas sudah ditenggorokan. Yang kedua, ketika matahari terbit dari barat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir sebelum kita tutup, tanda-tanda diterimanya taubat seseorang. Apa kira-kira tanda-tanda diterimanya taubat seseorang? Di antaranya min alamati qabuli taubah, termasuk tanda diterimanya taubat seseorang adalah keadaannya tentunya lebih baik daripada sebelum dia bertaubat. Itu pasti. Keadaannya lebih baik sebelum dia bertaubat. Lebih baik di sini adalah lebih baik daripada keimanannya sebelum dia bertaubat. Amal solehnya lebih baik daripada sebelum dia bertaubat. Kemudian tanda yang kedua Diterimanya taubat seseorang adalah dia sangat takut ketika mengingat dosa tersebut. Ini yang tadi pagi saya sebutkan sebelum sholat Jumat, bahwasanya mengingat dosa itu penting. Sering menghitung-hitung dosa itu penting. Jangan sampai kita biarkan dosa, bodoh amat sekali ninggalin sholat, dua kali, tiga kali, nanti akan meremehkan, pasti itu. Sekali orang bunuh orang misalkan, rasanya seakan-akan terhimpit oleh dunia. Semua suara mengangkat sedikit suaranya, itu seakan-akan tertuju kepada dia, padahal gak ngomongin dia. Tetapi setelah beberapa hari, dua hari, tiga hari, dia tidak membesarkan perkara itu di dalam hatinya, dia menganggap perkara itu biasa, akhirnya dia remehkan, membunuh yang kedua, ketiga, keempat, dan seluruh perbuatan dosa seperti itu, kalau tidak dianggap besar oleh kita. Makanya, kebanyakan manusia, gaya hidupnya itu terbalik. Sering mengingat amal soleh, dosanya dilupakan. Padahal yang benar adalah amal soleh Allah yang menerima, Allah yang mempunyai hak prerogatif. Apakah diterima atau tidak terima, kita hanya beramal ibadah. Yang perlu kita selalu ingat apa? Dosa. Nah, ini tanda orang yang benar-benar bertaubat dan diterima taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tanda orang yang benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atau diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sarana saja yang kalau menghantarkan dia sarana ini kepada maksiat yang sama, maka dia tidak akan pernah menjalaninya. Sarana aja. Dan ingat, lifestyle hidup seorang muslim, gaya hidup seorang muslim itu, kalau ada lubang di depan, dia pernah masuk di dalamnya, jangan masuk ke dalam lubang yang sama dua kali. Dia tahu kalau jalan ke sini saya akan kalah ini. Saya akan salah dan saya akan berbuat dosa, saya akan kalah dengan setan. Makanya jangan masuk ke jalan yang sana. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, la yuldagul muslimu al-mu'minu fi juhrin marratain. Seorang yang beriman tidak akan masuk ke dalam lubang yang sama dua kali. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat. Iya, sebelum lehernya dipenggal masih diterima taubatnya. Selama hayat masih dikandung badan, Pak, masih diterima taubat. Yang tidak diterima itu kayak Firaun tuh. Atau nafasnya sudah ditenggorokan, dia tidak bisa ngapa-ngapain lagi, maka tidak akan diterima taubatnya. Dan semestinya orang yang kena ponis seperti itu, dia banyak-banyak bertaubat, banyak-banyak beristighfar. Karena itu perhatikan baik-baik. Yang namanya qisas dalam agama Islam, qisas itu ponis hukum terhadap sebuah kesalahan, itu fungsinya dua, al-jawabir wa-zawajir. Fungsinya dua, yang pertama yaitu penghapus dosa atas maksiat tersebut, yang kedua pemberi peringatan keras kepada orang lain atas maksiat tersebut. Jadi ketika orang dipenggal di dalam hukum Islam yang sangat kasih sayang ini, salah satu hukumnya adalah hukum penggal dan itu setimpal, maka itu fungsinya dosa yang dia kerjakan akan terhapus. Dosa yang dia kerjakan itu, misalkan zina, orang berzina padahal dia sudah menikah dengan nikah yang sah secara Islam, tetapi dia masih berzina, kan dirajam sampai mati. Maka dia tidak akan dirajam lagi di neraka akibat zinanya. Mungkin dia mempunyai dosa-dosa yang lain, tetapi untuk zinanya tersebut tidak akan dihukum lagi, karena Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya dan keadilannya tidak akan menghukum manusia dua kali atas satu kesalahan. Wallahu'alam. Ya, yang pertama, jika kita mempunyai kelaliman kepada orang, kemudian orang ini kita ingin minta maaf, ternyata meninggal, bagaimana cara minta halalnya? Nah, ini kan jadi sulit kan? Makanya kata Nabi Muhammad SAW, "Falyatahallal minhul yaum." Minta halallah sekarang darinya, sebelum terlambat. Kalau sudah meninggal, susah kan diajak ngomong, bangun, anu mau minta maaf nih. Ya, kan susah, nggak bisa kan? Nah makanya, ya minta maaf sebelum meninggal. Kalaupun sudah meninggal, baru mendengar sekarang Ustaz orangnya sudah meninggal, gimana Ustaz? Maka jawabannya, ya minta halal kepada keluarganya, kepada keluarganya. Kalau nggak dapat juga keluarganya, udah ke Papua sana keluarganya susah nyarinya. Maka jawabannya meminta. Banyak-banyak beristighfar untuk orang yang pernah kita zalimi. Memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita mampu, kita bersedekah atas nama orang yang pernah kita zalimi. Semoga di hari kiamat itu akan meringankan kita berhadapan dengan dia. Tapi tetap akan aja kita berhadapan dengan dia. Tetap ya, akan berhadapan dengan dia. Kata saya kan semoga meringankan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, apa tadi? Orang tua yang tidak seiman. Kita tidak bisa memintakan ampun untuk orang tua yang tidak seiman dengan kita. Kenapa? Karena dalil banyak sekali. Nabi Ibrahim alaihissalam dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala memintakan ampun untuk bapaknya Azar. Nabi Nuh alaihissalam dilarang untuk memintakan ampun untuk anaknya yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilarang untuk memintakan ampun untuk ibunya. Ya, banyak sekali. Dilarang bagi seorang muslim untuk memintakan ampun. Kalau ada seorang muslim ingin mendoakan orang kafir yang masih hidup agar masuk Islam, boleh. Tapi minta ampun, minta rahmat, kasih sayang dari Allah, tidak boleh. Kemudian yang ketiga adalah pertanyaan antara orang tua seorang bayi yang dilahirkan dalam keadaan muslim. Setiap bayi, baik bapak ibunya Yahudi, Nasrani, setiap bayi yang keluar dari rahim ibu, maka itu muslim menurut agama Islam. Kalau dia meninggal, maka ada beberapa riwayat di sini. Ada yang dinyatakan mereka akan menjadi penghuni surga, pembantu-pembantu di dalam surga. Satu. Yang kedua, ada yang mengatakan bahwasanya nanti mereka akan ditanya sesuai dengan fitrahnya. Kalau dijawab sesuai dengan fitrahnya, maka mereka akan masuk ke dalam surga. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya orang-orang yang anak-anak yang dilahirkan dari ibu-ibu yang muslimah, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga. Adapun auladul musyrikin, anak-anak yang dari ibu-ibu orang musyrik, maka Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahu a'lamu bima kanu 'amilin." Allah lebih mengetahui apa yang akan mereka kerjakan jika mereka hidup dewasa. Ini intinya tadi kepada pembicaraan para ulama tadi, bahwasanya mereka akan ditanya sesuai dengan fitrahnya. Jika mereka menjawab sesuai dengan fitrahnya, maka mereka akan masuk ke dalam surga. Ada pendapat yang ketiga, bayi-bayi yang terlahir baik dari rahimnya seorang muslimah atau rahimnya seorang musyrik atau kafir akan bersama Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu di dalam surga. Wallahu a'lam. Cukup kiranya bahasa Arab menunggu kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.